ku tatap wajahmu untuk terakhir kali. Walau berat hati ini untuk melupakanmu. Duri-duri bercengkraman menusuk lubuk hatiku. Mungkin harus ku coba berjalan sendiri.